Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang paling sempurna kita persembahkan dan kita panjatkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan salawat serta salam yang tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten menghidupkan dan istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam majlis ta'lim, majlis ilmu yang semoga keberkahan Allah tabaraka wa ta'ala selalu datang menghampiri dan selalu menyertai kita, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang selalu Allah berikan ketepatan dan taufik di dalam melaksanakan seluruh ketaatan yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan yang telah Allah perintahkan bagi kita untuk menjauhinya. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih dalam pembahasan bab kedua, yaitu usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara tauhid dan menutup setiap jalan yang bisa menghantarkan hamba-hamba kepada perbuatan syirik. Dan pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang perkara pertama atau poin pertama yang bisa menghantarkan seseorang kepada perbuatan syirik, yang itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesungguhan, dan Rasulullah selalu mengulang-ulang dalam sabdanya tentang perkara ini untuk dijauhi dan diperhatikan oleh hamba-hambanya, yaitu tentang perkara ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji dan mencela atau di dalam melaksanakan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas secara panjang lebar pada pertemuan minggu yang lalu. Adapun pada pertemuan malam hari ini, kita akan membahas poin kedua yang merupakan jalan dan sebab yang bisa menghantarkan seseorang kepada perbuatan syirik, yaitu memperingatkan umat agar tidak membangun kuburan, tidak mendirikan kuburan, menghias kuburan. Seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis dari Abil Hayyaj Al-Asadi, di mana dia berkata, dan Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, an Abil Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Thalib. Abul Hayyaj Al-Asadi berkata, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepadaku, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abil Hayyaj Al-Asadi, perhatikan, engkau akan aku utus untuk melakukan sebuah perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga pernah mengutusku dengan perkara yang sama ini. Apa perkara tersebut? Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, Allah tada'a timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, wa fi riwayah wala suratan illa tamastaha. Jadi Ali pernah mengutus Abul Hayyaj dan mengatakan kepada Abul Hayyaj bahwasannya perkara yang akan aku utus kepadamu adalah perkara yang dahulu Rasulullah SAW juga pernah mengutusku. Dan dijelaskan perkara tersebut atau misi tersebut adalah apa? Hendaknya engkau tidak melihat patung atau tidak menemukan patung kecuali engkau ratakan. Dan engkau tidak temukan kuburan yang diagungkan dan dibangun kecuali engkau ratakan. Dan di dalam riwayat lain dijelaskan, engkau tidak melihat gambar atau tidak mendapati gambar kecuali dilenyapkan, dibuang. Ini misi yang pernah dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba untuk perhatikan, kalau sekarang ada orang menghancurkan kuburan, yang kuburan tersebut dijadikan sebagai tempat untuk mencari berkah, untuk mencari kedikdayaan, untuk ya kan mencari jodoh yang belum kunjung datang, untuk mencari syarat supaya dagangannya laris, ya kan, untuk mencari tolak bala supaya apa, balaknya nggak datang terus ke rumah. Tiap hari kok nasibnya selalu dapat musibah. Akhirnya berkunjung ke kuburan wali supaya apa? Ah, balaknya atau ya kan pergi. Nah, kalau kuburan seperti itu sekarang dihancurkan, oh, langsung. Mending kalau ditembak dengan peluru Wahabi itu masih mending. Kan? Tapi dimusuhi, diperangi, bahkan bisa dibunuh Anda. Dan belum tuduhan-tuduhan yang lain. Kadang kita bingung, apakah mereka tidak membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita baca dan diriwayatkan oleh Muslim, dan disebutkan di situ di antaranya kuburan. Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib juga pernah mengutus salah seorang dari kepercayaannya, Abul Hayyaj Al-Asadi, untuk menghancurkan setiap patung dan menghancurkan setiap kuburan yang dibangun atau bahkan diagungkan. Gambar tidak didapati kecuali disingkirkan. Rasulullah SAW juga melarang umatnya, ya kan, untuk mengapur atau membangun kuburan. Seperti disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an, ia berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabru wa an yuk'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi melarang dari perbuatan mengapur kuburan. Tahu mengapur kuburan? Iya kan? Semen, atau antum lihat kan dulu cat temboknya modelnya kayak kapur itu, yang kalau kita bersandar nanti putih. Mungkin cuma biasa dan dicat dengan kapur tadi. Itu aja Rasulullah melarang. Apalagi dengan membuat apa nih, membangunnya atau meletakkan batu nisan. Enggak cukup batu nisan, masih kurang indah, dibuatkan joglo. rumah-rumahan, dibuatkan pagar, dan terus belum lagi dikasih kelambu. Terus apa manfaatnya? Emangnya mayitnya kedinginan, kehujanan? Apa tujuan Anda memperlakukan mayit seperti ini kalau bukan ada pengagungan di dalamnya? Yang itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bisa mengarahkan seseorang kepada perbuatan syirik. Coba antum lihat. Dan antum perhatikan, kalau kita melihat istananya raja yang dihias, ya kan, dan dibangun dengan penuh keindahan. Atau kita lihat rumah mewah aja dah. Gimana? Oh, kenapa? Ada rasa apa? Seperti mengagungkan, keheranan. Nah, kalau kuburan dibuat seperti itu bagaimana? Pertama rasanya seperti itu, tapi nanti iblis mengarahkan kepada jalan perbuatan syirik, dan itu ditutup oleh Rasulullah SAW. Bukan keras, bukan fundamentalis, tapi ini adalah merupakan peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya umatnya terjauh dari perbuatan syirik. Karena kaum yang sebelum Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW sebelumnya dahulu juga pernah terjatuh pada perbuatan syirik karena sebab berlebih-lebihan dalam menyikapi perbuatan ini. Dan Rasulullah juga melarang memasang lampu dan menyalakan, ya kan, di kuburan seseorang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhilina alaihi almasajid was-suruj. Nabi melarang, ya kan, para wanita untuk berziarah kubur, kemudian juga melarang menjadikan, ya kan, kuburan-kuburan itu sebagai masjid dan memberikannya lampu. Nah, ini di Saudi kuburannya kok dikasih lampu? Pekuburan di Saudi dikasih lampu itu karena lampu penerangan di sekitar kuburan. Karena di Saudi sini juga orang nguburkan waktu malam, enggak ada perasaan takut mayitnya mau bangun sama sekali. Tanyakan kepada orang yang mukim di sini. Semua tahu. Kadang menguburkan kapan? Habis Isya. Dan kuburannya teratur. Nah, kalau kuburan di Indonesia kan kelihatannya angker. Nah, kalau ada salah satu kuburan yang diagungkan, itu apa? Kuburan itu aja yang dikasih kelambu, dikasih lampu, dikasih batu nisan. Yang lainnya yang gak punya, biarin. Cuma itu saja. Dan seakan-akan kalau kuburan di Indonesia itu kan sesuatu yang angker. Orang lewat di depannya pun anteng, diem, ya kan? Gak berani bergerak. Mungkin nengok ke arah kuburan aja gak berani. Di sini anak kecil main lari-lari di kuburan. Di pinggir kuburan dan tidak ada perasaan. Nanti jinnya bangun, hantunya apa, berkeliaran. Atau anak Saudi untuk takut-takuti, awas nanti setannya, ya kan, keluar. Dia akan jawab, "Fan." Mana setannya? Kenapa? Karena terdidik dari kecil dengan tauhid. Enggak diajarin klenik. Awas kunang-kunang itu kukunya mayit, enggak diajari. Awas, ya kan? Nanti kalau misalnya, ya kan, duduk di pintu, ada ini dan itu dan lain sebagainya. Jangan motong kuku, nanti umurnya pendek. Jangan takbiran selain di hari raya. Kenapa? Nanti mayitnya pada bangun. Akhirnya mau takbiran takut kan, mengucapkan takbir. Padahal sebaik-baik zikir, ya kan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Karena ditakut-takuti mayitnya bangun, akhirnya enggak jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan juga dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh para pemilik kitab sunan ini, diantaranya Zairatul Kubur atau Zuwaratil Kubur dalam riwayat lain, yaitu Rasulullah SAW melarang para wanita untuk berziarah kubur. Nanti pembahasannya sendiri ada, ya kan? Apa ini? apa kedudukan atau hukum berziarah kubur bagi wanita. Insya Allah pada kesempatan lain kita jelaskan tentang permasalahannya, atau kalau nanti masih ada waktu kita jelaskan. Nah, ini diantaranya yang kedua. Kemudian yang ketiga, diantara jalan yang ditutup oleh Rasulullah SAW yang akan menghantarkan seseorang kepada perbuatan syirik adalah untuk tidak sholat di kuburan. Nabi memperingatkan kita dari melaksanakan sholat di mana? Di kuburan. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Jundub Ibn Junadah, ia berkata, Rasulullah SAW sebelum wafat 5 hari, sebelum wafatnya Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda dan mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kuburo anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhidul kuburo masajida, inni anhaakum an dhalik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya ketahuilah, kata Rasulullah SAW, umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai masjid. Ini yang Rasulullah peringatkan. Jangan sampai engkau jadikan kuburan-kuburan para nabi dan kuburan-kuburan orang yang soleh di antara kalian dijadikan sebagai masjid untuk pelaksanaan sholat di situ. Ala fala tattakhidul kubura masajida. Ingat, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Sungguh saya telah melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nah, menjadikan kuburan sebagai masjid ini artinya mengerjakan sholat di kuburan tersebut walau tidak dibangun sebuah masjid. Apalagi sekarang begitu mati orang soleh, orang yang diagungkan, orang yang dianggap keramat, sebelum mati aja sudah dianggap keramat, apalagi sudah mati tambah hebat, ya kan, ilmunya. Dibangun kuburannya, dibuatlah seperti masjid, disediakan tempat-tempat untuk apa? Berwudu, tempat parkirnya, sehingga seperti masjid sudah sama. Silahkan yang mau berzikir di situ, yang mau baca Al-Quran di kuburan situ. Dan bahkan ada salah satu kuburan di Mesir, ya kan, kalau nggak salah kuburan Jalaluddin Rumi. Ini salah satu kuburan yang apa? Yang diagungkan dan dikeramatkan di Mesir. Itu tertulis di pagar sebelum masuknya apa? Yasluh li thalathatil adyan, al-Yahud, wan-Nasara, wal-Islam. Hebat kan? Programnya bisa untuk 3 agama. Tinggal situ masukkan password, apa passwordnya? Yahudi, masuk, bisa. Nasoro, Islam, jadi bareng. Cari berkahnya, ya kan? 3 agama ini di tempat kuburan orang yang dimuliakan dan diagungkan tersebut. Dan banyak sekali. Program ini tidak pernah berhenti. Dihembuskan oleh pasukannya iblis melalui tangan-tangan manusia. Dari pengikutnya para setan dari golongan manusia. Karena setan ada 2 kan? Setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Nah, ini. 2-duanya kaki tangannya iblis. Makanya kenapa kalau anak nakal dipanggilnya setan. Setan ini. Kenapa? Karena anak nakal sekali ini. Makanya dipanggilnya setan. Seperti itu. Nah, ketika orang yang biasa berziarah kuburan wali, cari berkah, ya kan, cari syarat untuk segala kebutuhan dan keperluan yang dia lakukan, kebetulan sudah dikunjungin semua. Nah, orang yang biasa cari duit dengan cara menggerakkan manusia untuk berziarah kuburan-kuburan ini bingung, gimana lagi nih? Semua kuburan dikunjungin. Caranya ya udah, kita buat kuburan baru. Kucing pun dipendam dijadikan, ya kan, kuburan wali, padahal nggak tahu kalau yang dikubur adalah kucing. Nah, itu banyak. Tapi yang kita tahu inilah peringatan Rasulullah SAW. Kemudian Kemana telinga mereka? Kemana telinga para orang alim ketika membaca hadis ini? Kurang jelas, perlu ditafsirkan. Orang umum pun ketika membaca tahu langsung. Terus bagaimana dengan praktek umat Islam yang kita lihat sekarang ini? Bahkan bukan hanya berziarah, tapi menabuh rebana, marhabanan di kuburan. Yang seharusnya dijadikan sebagai tempat untuk apa? Untuk mengingat mati. Dan ini tujuan utama kenapa Rasulullah SAW mensyariatkan ziarah kubur. Makanya kuburan itu fungsinya adalah untuk diziarahi agar kita mengingat mati. Ini hikmah kenapa disyariatkan ziarah kubur. Karena penghuni kubur itu sangat membutuhkan doa. Mereka diziarahi untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang masih hidup, yang mendoakan, bukan yang masih hidup, datang malah minta. Mereka sudah ditutup buku catatan amalnya. Orang kalau sampai tenggorokan sudah ditutup catatan amalnya. Yang tersisa tinggal perhitungan. Bagaimana bisa nyogok untuk dibuka lagi buku amalannya? Kecuali perbuatan-perbuatan yang dia tanam ketika dia masih hidup. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salah. Apa? Sedekah jariah. Sedekah jariah ini ditanam kapan? Ketika masih hidup. Orang-orang kuno, Pak. Kakek buyut kita. Nanam mangga. Sebelum ditemukannya cangkokan ada apa? Itu nanam mangga enggak makan. Siapa yang makan? Cucunya. Tapi mereka merasa bahagia, bermanfaat. Mereka yang menanam. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang ditularkan, diajarkan. Kapan? Ketika masih hidup. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya memperhatikan pendidikan agama anak tersebut sehingga tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Dan Rasulullah bersabda, al-waladu min sa'yi abih. Oka maqala Rasulullah SAW, anak itu hasil jerih payah orang tuanya. Bukan cuma buat, tapi didik. Mentarbiyah, memperkenalkan agama semenjak dini. Jadi penghuni kubur itu membutuhkan doa. Mereka diziarahi untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk memberi manfaat. Oleh karena itu, ziarah yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat dari ahli kubur, ziarah ini dikategorikan sebagai ziarah bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, suri tauladan kita, tidak pernah mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita tentang tata cara ziarah untuk kita minta kepada orang yang sudah mati. Keluarkan coba praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah ziarah nggak? Pernah. Mungkin hadis-hadisnya jelas kok. Rasulullah berziarah. Ketika Rasulullah berziarah, apa yang Rasulullah lakukan? Mendoakan ahli kubur. Bukan meminta. Itu kan Rasulullah thayyib para sahabatnya. Ada yang meminta kepada Rasulullah setelah wafat? Tidak. Memohon kepada Rasulullah ketika berziarah kubur. Rasulullah SAW? Tidak ada. Tapi apa yang mereka lakukan? Bersolat? Membaca doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah berziarah kubur. Nah, sedangkan ziarah kubur dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi penghuni kubur dan diambil untuk memikirkan kondisi ahli kubur adalah ziarah yang masyru'. Nah, ini. Ya. Jadi ziarah yang masyru' adalah ziarah kubur dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi penghuni kubur. Assalamualaikum ahlad. Iya. Ketika kita baca, kita juga ingat. minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kita bakal nyusul seperti kalian. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Kita mendoakan mereka, memberikan manfaat untuk mereka, bukan kita meminta. Dan ketika kita berziarah, kita memikirkan kondisi ahli kubur. Bahwasanya kita akan seperti mereka. Kita akan menyusul. Kapan waktunya jemputannya akan datang. Ini ziarah yang masyru'. Ziarah yang diajurkan. Ziarah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ingat. Hikmah disyariatkannya ziarah kubur. Ingat, cuma dua. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi. Yang pertama, apa? Tudzakkirul maut. Ingat, ma? Dari praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, apa? Mendoakan orang yang sudah mendahului kita. Ini tujuan kita. Untuk berziarah kubur. Supaya kita semakin dekat kepada Allah, semakin ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Sa'di, Syekh Sa'di pernah berkata, sesuatu yang dilakukan di kuburan ada dua macam. Kata Syekh Sa'di. Ada dua macam sesuatu yang dilakukan di kuburan ketika orang-orang berziarah. Yang pertama, perbuatan atau perilaku yang masyru' yang disyariatkan, yaitu mengunjungi kuburan sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh syariat tanpa disertai dengan persiapan khusus untuk melaksanakannya, ya kan? Kayak mau pergi ke Saudi atau kayak mau pulang ke Indonesia itu, kalau mau pulang Indonesia gimana? Oleh-olehnya masih kurang. Oh, ini masih kurang persiapan. Oh, minyak wangi. Oh, ini. Al-musafir zail majnun, kata orang. Orang yang musafir itu seperti orang gila. Kenapa? Kadang ada sesuatu yang terlewat baru ingat. Wah, kejar-kejaran, masih mau sebentar lagi berangkat airport. Oh, masih ada yang kurang. Nanti di airport ada tokonya, kejar lagi. Berziarah kubur gak perlu seperti itu. Gak perlu pakai direncanakan. Ketika Anda ingat dan Anda ingin langsung. Dan jadikan ini sebagai peringatan bagi kita. Dan ucapkanlah doa yang disyariatkan, yang diaturkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, yang disyariatkan itu mengunjungi kuburan sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya, tanpa disertai dengan persiapan khusus untuk melaksanakannya. Demikian pula, ya kan, hal itu disertai dengan niat mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengingat mati dan mengambil pelajaran. Ya kan, akan keadaan manusia semuanya akan sama. Berapapun harta yang kamu miliki, berapapun mobil mewah yang kamu miliki, di antara raja-raja Arab yang paling senang mengoleksi mobil mewah, ya kan, Raja Yordan. Sampai mobil yang bisa masuk air dibeli. Semuanya sekarang di museum. Tidak ada satupun yang bisa dibawa ke kuburan. Dan tidak ada satupun dari harta yang mewah tersebut bisa menjadikan penolong baginya. Kecuali kalau dia manfaatkan untuk jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun ketika dia masih hidup. Kemudian kedua, ziarah yang terlarang. Nah, ziarah yang terlarang itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, haram hukumnya. Dan termasuk perbuatan syirik kecil. Kenapa? Karena perbuatan ini berperan sebagai perantara untuk menghantarkan seseorang kepada perbuatan syirik. Syirik kecil itu kan perantara, tangga, anak tangga yang akan menyampaikan kepada perbuatan syirik besar. Seperti ziarah kubur disertai dengan mengusap kuburan. Jadi dari rumah sudah siap sapu tangan. Dan bahkan orang-orang pada titip sapu tangan. Tolong nanti ikut diusapkan. Di mana? Di Hajar Aswad. Yang tahu rukun Yamani? Rukun Yamani. Yang aturan buat sendiri, ya kan? Sakalugu plus tambahan sakalugu. yang minggu kemarin kita jelaskan bersama. Ya kan, ada tiang baru di Masjidil Haram tapi sekarang udah dirubah. Jadi bingung itu orang yang biasa melakukan aturan-aturan, ya kan, ajaran-ajaran bid'ah dan mengandung kesyirikan ini. Katanya ada tiang khusus di Masjidil Haram yang beda sendiri dan di situ bisa dijadikan sebagai tempat untuk cari berkah. Sehingga sebagian jamaah haji kita berbondong-bondong bukan ngejar Ka'bah, tawaf di Ka'bah, beribadah di Masjidil Haram sebagai tempat dari tanah yang paling suci dan mulia, malah ngejernya apa? Tiang sakalugu atau sakawuluh gitu, enggak tahu namanya. Kenapa? Sapu tangannya pulang bisa dijadikan jimat. Paling senang itu sama yang namanya jimat. Enggak tahu nanti dikembangkan lagi menjadi seterusnya anti pukul, anti gergaji, anti tembak. Apa ini? Anti tembak juga. Yang nembak baca la ilaha illallah tembus akhirnya. Kemudian menjadikan apa? Ahli kubur sebagai perantara. Nah ini. Jadi ahli kubur itu karena diyakini kesolehannya, kebesarannya, kemuliaannya ketika masih hidup adalah orang yang sosoknya apa ini? Kiai besar. Nah, maka ketika meninggal dia dijadikan sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kalau saya langsung ibadahnya sama Allah, saya ini orang kotor. Makanya saya butuh koneksi. Butuh perantara yang bisa menyampaikan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang jahiliyah. Ketika itu mereka juga beribadah dengan koneksi dengan perantara untuk menyampaikan ibadah mereka kepada Allah. Seperti ayat-ayatnya juga sering kita bacakan. Kemudian melakukan sholat di situ. Untung dia kan pada sholat di situ. Ditanya sholat apa? Sholat sunnah. Sunnah apa? Tahiyatul kuburan. Penghormatan terhadap kuburan agung. Menyalakan lampu. Membangunnya. Berlebih-lebihan dalam memperlakukan penghuninya. Nah, ceramah saya ini dianggap sebagai ceramah penjahat besar nih kayak gini. Karena saya memperingatkan seperti ini, kalau yang dengar, yang suka ziarah, penjahat besar, ini Wahabi nih. Yang suka menghancurkan, ya kan, tempat-tempat bersejarah. Yang menghancurkan tempat lahirnya Nabi, Wahabi. Harusnya tempat lahirnya Nabi itu terus diapakan? Diabadikan. Dibangun. Jadikan museum. Nanti tadi akhirnya bawa sapu tangan, diusapin, pulang jadikan jimat, seperti itu. Sunnahnya tidak dilaksanakan, tuntunannya ditinggalkan, korupsinya paling besar, tuntunannya ditaruh di belakang, ya kan? Yang tidak ada aturannya dikejar-kejar, dilaksanakan. Yang salah siapa ini? Yang memperingatkan dan menganjurkan kepada yang sunnah dituduh tukang bid'ah, katanya tidak melestarikan, tidak menganjurkan, tidak suka orang soleh, tidak suka kepada Nabi Muhammad. Lo gak suka gimana? Nabi Muhammad tidak pernah melaksanakannya. Sedangkan kita tidak melaksanakan Islam kecuali aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah yang terlarang dalam ziarah kubur ini adalah yang mengandung perbuatan syirik besar, ini jelas syirkun akbar. Seperti meminta sesuatu dari penghuni kubur. Bahkan meminta rezeki. Meminta rezeki langsung enggak, tapi dengan cara, ya kan? Kenapa? Dia bawa sesuatu. Kalau dia penjual toko warteg, maka susuknya, penggorengannya sekalian dibawa. Kenapa? Untuk diisi, biar diberkahi. Jadi masakannya, ya kan, gak perlu pakai micin lagi, sudah enak. Dibawa sampai Gunung Kemukus, sampai Gunung Kidul, sampai Gunung Merapi. Gak tahu ketemu sama Mak Lampir apa enggak, gak tahu. Dibawa. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari keberkahan, biar warungnya laris. Bukan doa sama Allah, ya Allah, berikanlah ketepatan kepada aku. Engkau yang membuka rezeki, Engkau yang mendatangkan rezeki. Mau buka warung istikharah, iya kan? Rasulullah kan istikharah dalam segala sesuatu. Berusaha cari resep yang enak, oh kurang pas, cari lagi. Ikhtiar. Setelah itu tawakal, pasrahkan kepada Allah. Enggak. Harus dengan cara ini. Kenapa? Karena kiainya juga seperti itu. Kemudian minta pertolongan untuk tolak bala, atau bahkan meminta kesembuhan, minta kekayaan, sampai keluar ada khusus dukun untuk kekayaan. Nah kalau dukunnya bisa mendatangkan kekayaan, dia dulu yang ambil duitnya. Ada orang manusia nggak ada yang duit. Atau Rasulullah kalau manusia disediakan satu kebun penuh dengan harta emas, satu kebun dikasih kebun lagi, satu kebun lagi penuh dengan harta juga, nggak ada bilang nggak mau, nggak ada yang noh, nggak ada yang nolak. Dukunnya dulu orang yang bakal cari kekayaan, kemudian minta agar hajatnya dipenuhi dan dikabulkan. Nah hal ini adalah merupakan perbuatan yang persis dilakukan oleh para penyembah berhala terhadap berhala mereka ketika itu, yang diyakini bosnya berhala tersebut adalah merupakan permisalan dari orang-orang soleh yang ruhnya mendengar dan bisa menyampaikan keinginan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat di antara jalan yang ditutup oleh Rasulullah SAW yang bisa menghantarkan seorang kepada perbuatan syirik adalah Nabi melarang. Rasulullah melarang, ya kan, para hamba atau umatnya, maaf, berulang kali mengunjungi kuburan beliau. Berulang kali mengunjungi kuburan beliau. Atau membiasakan berkumpul di situ untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang di belakangnya yang mau berziarah macet. Kenapa? Ini pada berdiri, masih belum selesai. Mendelikin kuburan. Tahu mendelikin? Melotot, melototin kuburan sampai matanya keluar doanya. Berulang kali. Bukan tiap waktu sholat aja, mungkin setiap jam balik lagi. Para sahabat Nabi sebagai manusia terbaik, ya kan, kita tidak pernah dapatkan riwayat kalau mau pergi harus sowan dulu ke kuburan Nabi. Setelah datang dari pepergian, datang sowan ke kuburan Nabi, enggak ada. Tapi apa yang pertama kali mereka lakukan? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sholat di Masjid Nabawi 2 rakaat. Ini cara cari berkah yang benar dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, membiasakan apa ini, berkumpul di situ untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Allah dengan alasan seperti itu. Dan beliau menyuruh mereka cukup memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, karena hal itu akan sampai kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita melihat. Berkumpul aja enggak boleh. Dan Rasulullah mengatakan, jangan takut, mau di mana saja di kutub utara salamnya sampai. Nah, bagaimana dengan orang yang berkumpul menjadikan suatu hari raya atau haul disebutnya, berkumpul di kuburan beliau, atau yang kita lihat di daerah kita berkumpul di kuburan seorang apa ini? Habib dengan nama haul. Ya kan, haulnya di kuburan, kan udah enggak ada gedung lagi. Sehingga haulnya harus di kuburan. Ya kan, kemudian kita melihat acara-acara mereka yang acara cari berkah dan lain sebagainya. Nah, kalau berkumpul di kuburan aja enggak boleh, bagaimana dengan membuat acara, ya kan, yang lebih besar dari itu dengan atas nama haul, bahkan seperti hari raya. Penuhnya berdesakan, sehingga kayak lebaran. Orang yang jualan di situ. Dan kita melihat Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah, "La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Hadis riwayat Abu Dawud. Janganlah kalian jadikan, ya kan, kuburanku, ya kan, sebagai apa? La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian jadikan apa ini? Rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Bacakan Al-Qur'an seperti disebutkan dalam riwayat lain. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan janganlah kalian jadikan apa? Kuburanku sebagai hari raya. Id itu artinya apa sih? Sesuatu yang berulang. Peringatan yang berulang. Dan id, peringatan di dalam Islam itu ibadah. Nah, peringatan yang sifatnya ibadah di dalam Islam cuma ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha, yang berulang setiap tahun dan kita peringati, dan kita sedang beribadah ketika memperingati acara Idul Fitri dan Idul Adha, cuma dua. Rasulullah ketika pertama kali datang ke Madinah melihat orang di Madinah, ketika itu orang jahiliyah mempunyai dua peringatan yang selalu dia peringati setiap tahunnya. Maka Rasulullah gantikan dengan aturan syariat yang benar di dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Saya gantikan peringatan orang kafir tadi, dua peringatan, dengan peringatan, dua peringatan di dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya Rasulullah mengatakan, "La taj'alu qabri 'idan." Bagaimana dengan kita mengadakan haul rutin tiap tahun di kuburan Syekh Fulan, Habib Fulan? Bagaimana hukumnya? Wasallu alayya, dan bersolawatlah kepadaku, ya kan? Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena solawatmu kepadaku akan sampai di mana saja kamu berada. Kemudian yang kelima adalah Rasulullah SAW telah melarang umatnya menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah melarang kita untuk menyerupai non-muslim dalam segala hal yang menjadi kekhususan bagi orang kafir. Tidak boleh kita menyerupainya. Baik itu dalam lambang mereka, hari lebaran mereka, tingkah pola laku mereka, cara berpakaian mereka, dan segala sesuatu hal yang khusus menjadi ciri mereka. Kita dilarang. Karena kalau ikut-ikutan itu biasanya menimbulkan kecintaan. Bintang film Hollywoodnya cepak ikut cepak semua. Gundul, padahal orang ini benci sama gundul karena fansnya, fans berat lagi katanya, ikut gundul. Sampai rela duduk di airport 2 hari 2 malam. Sampai bekalnya habis untuk nunggu siapa? Sang idola. La haula wala quwata illa billah. Enggak takut dikumpulkan nanti-nanti di hari akhir bersama orang dengan orang yang kamu cintai. Yang menjadi khususan bagi mereka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dimaksudkan apa? Agar kaum muslimin terhindar dari menyerupai mereka dalam segi lahiriah, dan ini merupakan perantara menjadi serupa dengan mereka dari segi batiniah, yaitu syirik. Seakan-akan sudah tidak ada apa ini rasa lagi. Makanya kita lihat umat Islam sekarang ini pakaiannya sama, mereka telanjang, umat Islam juga ikut telanjang. Merekanya pakai bikini, umat Islamnya pakai bikini. Bahkan yang peringatin orang kafir lagi. Pernah ada sebuah cerita, ya kan? Pembantu Filipin, kemudian majikannya jelas, tapi dia agamanya, ya kan, Kristen. Kemudian majikannya orang berduit, Korjuis perginya keluar negeri. Agamanya tipis, imannya tipis. Inginnya ikut-ikutan kemajuan zaman tanpa melihat dan mengacak. Dan merasa mulia dengan agamanya. Orang kafir di pantai ikut pakai bikini, dia pun ikut pakai bikini. Ketika dilihat, kan kelihatan cirinya orang muslim. Kadang lihat mukanya juga udah kelihatan. Disamperin sama orang bulenya. Diajak kamu pakai bahasa Inggris. Kamu muslim? Iya. Dari Saudi? Iya. Bagaimana kamu pakai pakaian seperti ini? Kata pembantu Filipin yang apa ini? Kristen ini mukanya merah. Iya kan? Padam, gak bisa ngomong dan pergi akhirnya. Bayangkan. Justru yang memperingati orang kafir. Bagaimana kamu wanita muslimah memakai pakaian seperti ini? Di tempat ini bersama kita lagi. Dan ketika itu mantu Filipinnya pulang dan cerita sama supirnya. Kemarin barusan diperingatin sama orang bule, ya kan? Dia pakai bikini di pantai. Dan tidak bisa berbicara. Ini keadaan umat Islam. Sehingga gak bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang enggak. Yang kafir. Padahal seorang muslim harus tampak dengan ciri-cirinya sebagai seorang muslim. Kemudian di antara contohnya ialah beliau melarang umatnya sholat tanpa sebab pada waktu-waktu yang terlarang. Ya kan? Yang waktu-waktu tersebut adalah merupakan waktu-waktu pengkhususan bagi orang-orang musyrik untuk melakukan peribadahan mereka kepada selain Allah. Kan disebutkan dalam hadis ada tiga waktu terlarang. Ketika matahari terbit, ketika matahari pas berada di tengah, dan ketika matahari akan tenggelam, terbit sampai terbit tinggi. Dan dijelaskan dalam hadis tersebut kenapa? Karena ini adalah merupakan tempat-tempat waktu kebiasaan secara umum orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala melakukan peribadahan mereka. Rasulullah pun dan rasulnya melarang kita melaksanakan ibadah tepat dengan perbuatan tersebut kecuali amalan-amalan yang memang ada sebab seperti masuk masjid, salat tahiyatul masjid bertemu dengan waktu larangan tersebut, maka kita tetap salat enggak apa. Atau misalnya kita berwudu karena ada sebab kita sholat tuhur 2 rakaat dan ada yang lainnya. Kemudian kenapa dilarang tersebut? Karena takut menyerupai orang-orang kafir dan melakukan hal yang terlarang. Demikian pula melarang umatnya, ya kan, menyembelih di kuburan atau di bekas tempat orang-orang jahiliyah melakukan ritual, ya kan, terhadap berhala mereka. Padahal sudah dilenyapkan. Misalnya ada orang membuat sebuah ritual di tempat untuk melakukan kesyirikan. Tempatnya sudah dihabisin, sudah enggak ada udah. Kita melaksanakan dan melakukan penyembelihan di situ pun tidak boleh. Kenapa? Supaya tidak menyerupai mereka. Dan ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Thabit bin Dhahab radhiyallahu anhu. Dia berkata, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di situ ada seseorang, nadara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuana. Ada seseorang bernadar untuk menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya Buana. Ini nama sebuah tempat. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian orang ini mendatangi Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, inni nadartu an anhara ibilan bibuana. Aku telah bernadar untuk menyembelih korban berupa unta di tempat yang namanya Buana. Maka apa sabda Nabi Muhammad SAW kepada orang tersebut? Hal kana fiha wathanun min authanil jahiliyati yu'bad. Apakah Buana itu sebuah tempat yang di situ pernah dijadikan sebagai ritual penyembahan jahiliyah bagi orang-orang jahiliyah? Qalu la. Maka orang tersebut menjawab, tidak ya Rasulullah. Artinya tempat biasa. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal kana fiha idun min a'yadihim? Antum bayangkan, apakah tempat tersebut, buana ini adalah merupakan tempat yang dulu pernah dijadikan sebagai acara hari lebaran bagi orang-orang jahiliyah? Qalu la. Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab dan bersabda, Aufi binadharik. Aufi apa? Binadharika. Maka penuhilah nadar, nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Karena sesungguhnya tidak ada penepatan atau tidak mungkin dilaksanakan nadar dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Walafi malayam likubnu Adam, atau bernadar dengan sesuatu yang di luar kemampuan atau tidak dimiliki oleh anak Adam. Saya bernadar. Kenapa? Kalau saya berhasil sekolahnya, saya akan ambil emas Monas kemudian. Ngaco, ya kan? Stres kamu. Bukan milik kamu kok, milik negara. Negara mau diambil, mau dibagikan. Nah ini antum lihat dalam hadis ini, dari Rabi Daud ini. Ketika ada orang bernadar, bernadar menyembelih unta, dan izin kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, saya mau bernadar. Rasulullah mengatakan, kamu bernadar di mana? Di buana. Pernah enggak di situ ada dijadikan sebagai tempat ritual penyembahan? Oh tidak ada, baru dibolehkan. Tempat untuk acara lebaran mereka. Ketika tidak, baru dibolehkan. Artinya apa? Kalau ada, Rasulullah tidak membolehkan. Seperti ini aja enggak boleh. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan perbuatan lebih jauh dari perbuatan ini? Tujuannya apa yang Rasulullah meringatkan seperti ini? Untuk menghalangi, membentengi umatnya supaya tidak terjatuh kepada perbuatan syirik. Nah kalau yang menyembelih korbannya di tempat tersebut adalah seorang kiai, seorang besar, gimana pendapat orang-orang awam? Wah kiainya aja di situ. Orang akan berlomba-lomba. Jarak berapa tahun jadi tempat keramat. Makanya betul-betul Islam menghalangi sekecil apapun celah untuk melakukan perbuatan syirik atau menjadikan umatnya terjatuh kepada perbuatan syirik. Kemudian yang keenam, Nabi melarang kita menggunakan tamthil atau nusuk serta gambar kenang-kenangan. Tamthil itu adalah patung berbentuk manusia atau hewan atau yang lain yang memiliki nyawa. Kemudian nusuk adalah bendera atau batu atau tugu yang banyak digunakan kaum jahiliyah untuk menyembelih korban di situ. Sedangkan tugu peringatan ialah patung-patung yang didirikan di lapangan-lapangan dan jenisnya untuk mengingatkan kepada tokoh atau pimpinan besar suatu bangsa biasanya selalu diabadikan. Dan antum lihat kebiasaan orang-orang non-muslim, hatta di negara barat yang paling maju, begitu ada sesuatu yang bisa diabadikan, dia buat patung. Begitu antum mau masuk ke gedung Kongres Inggris, maka ada patung siapa? Raja Richard. Si hati si singa, buat patungnya di depan. Nanti ada yang berjasa lagi, buat patungnya. Ada lagi yang berjasa, ya kan? Sesuatu gedung besar di Amerika, Abraham Lincoln, buat patungnya. Dan kita umat Islam yang bodoh ikut-ikutan. Setiap ada sesuatu, buat patungnya. Dak. Bahkan lebih ngawur lagi, dijadikan di tengah-tengah lapangan. Di tengah-tengah bundaran. Ya kan? Tawafnya gak jalan kaki, pakai mobil. Ya kan? Kemudian Nabi melarang membikin hal-hal yang bernyawa. utamanya seperti gambar orang-orang besar seperti ulama, raja, dan orang-orang soleh, panglima perang dan pemimpinannya secara mutlak. Ini bagaimana ada juga yang beribadah, foto-foto syekhnya dipajang di depan. Jadi kalau dia mau sholat ke kiblat, foto-foto, ya kan, pembesar-pembesar ini, syekh-syekh ini, orang-orang soleh ini, wali-wali ini dipajang. Kenapa? Biar khusyuk. Sholatnya melihat ke foto-foto tersebut. Ada, kita dapati. Kemudian, baik digambar di kain kanvas, kertas, tembok, atau pakaian, atau dengan cara diukir, ya kan, membuat gambar tersebut seperti patung. Dan hal ini merupakan perantara semuanya yang menuju kepada perbuatan syirik yang dilarang dalam Islam. Karena sungguhnya syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi ini disebabkan apa? Gambar. Atau mengangkat gambar. Yaitu yang terjadi pada orang-orang soleh di kaum, pada kaum Nuh. Ketika mereka mati, seluruh kaum Nuh merasa sedih. Kemudian setan membisiki mereka agar membangun, ya kan, tempat tinggal mereka, dijadikan sebagai monumen, didirikan patung, dinamai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Maka mereka melakukan sesuatu, ya kan, yang pertama kali tidak menyembah. Sampai generasi yang pertama yang tahu tujuannya punah dan habis, lalu generasi berikutnya sudah mulai mengarah kepada pengagungan, setelah itu mulai mengarah kepada penyembahan kepada selain Allah. Karena apa? Sudah terlupakan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan perhatikan akhir dari membangun tugu-tugu dan patung-patung peringatan, yaitu perilaku perbuatan syirik kepada Allah Taala dan menentang para utusannya. Hal ini menyebabkan mereka diadab dengan banjir bandang yang mereka betul-betul ketakutan, dan mereka pun habis dilahap oleh banjir bandang tersebut. Ini menunjukkan bahayanya adab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Juhaifah, ia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli darah. Apa maksud jual beli darah di sini apa? Darah yang disembelih, kita sering lihat kan? Kemudian diambil, dijadikan didih. Tahu didih? Rasanya kayak hati. Saya belum pernah makan. Saya ngomong rasanya kayak hati, kata orang-orang yang makan, alhamdulillah dari kecil lihat teman-teman pada makan, tapi saya jijik. Damel masfuh itu kan najis, enggak boleh. Dari yang disembelih, masfuh itu apa yang memancar. Kemudian diseroki, dijagalan. Itu yang buat saya jijik lihat. Waktu itu belum tahu hukumnya, masih kecil, lihat dijagalan bagaimana disembelih, kemudian darah itu mengalir ke got dan diserokin, kemudian besoknya dimasak, dijual di pasar. Kayak balok-balok, Pak. Dipotongin. Keju cuma hitam warnanya. Ini dilarang. Kemudian thamanil kalb, ya kan, melarang jual beli darah anjing diantaranya. Wakasbil amah, Rasulullah melarang penghasilan pelacur, jelas haram hukum uangnya. Wala'anal washimata wal mustaushima, melaknat orang-orang yang membuat tato, ya kan, dan orang yang mentato tukangnya sama orang yang minta ditato. Ngetren ini, Pak. Bahkan enggak ngetren kalau enggak ditato. Yang ditato di sininya, yang ditato di tangannya, di kakinya, ya kan? Kenapa ngetren? Ditato di belakangnya dekat apa ini bokong. Wes, subhanallah. Dan dijadikan sebagai sebuah ngetren. Dan umat Islam enggak tahu kalau tiap hari dia dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dengan perbuatan tersebut. Wa akil riba, orang yang memakan harta riba. Wa mukilahu, ya kan, dan orang yang apa ini memberi riba, memakan dan yang memberi. Wala'anal musawwir, dan melaknat orang yang menggambar. Dan dalam hadis lain, riwayat Bukhari, Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun." Sesungguhnya siksa yang paling pedih kelak nanti di akhirat pada hari kiamat adalah siksanya para pelukis. Walaupun diperkecualikan boleh melukis, tapi seperti pemandangan dan sesuatu yang tidak bernyawa. Tapi kalau yang barang bernyawa seperti manusia atau hewan, ya kan, ini tidak diperbolehkan dalam agama berdasarkan dengan sabda Rasulullah SAW ini. Demikian pula beliau juga menyuruh meratakan patung dan menghancurkannya. Seperti tadi hadisnya sudah kita baca bersama, dan memberitahukan bahwa malaikat itu tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Dari Al-Qasim ibn Muhammad, antum lihat hadis ini, dan ini praktek langsung Rasulullah SAW ketika melihat kemungkaran ada di rumahnya. Dari Al-Qasim bin Muhammad, sesungguhnya Aisyah telah memberitahukan kepada Al-Qasim bin Muhammad bahwasanya dia telah membeli bantal kecil untuk sandaran Rasulullah SAW, dan di situ terdapat gambar. Nah, ketika Rasulullah SAW melihatnya, maka beliau hanya berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk ke rumah, dan kelihatan di wajah Rasulullah SAW itu kemarahan dan ketidaksukaan. Maka Aisyah ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak suka," karena tidak mungkin Rasulullah ini kan bermuka, ya kan, marah atau bermuka, istilahnya apa ini, tampak dari raut mukanya ketidaksukaan kecuali ada sesuatu yang mungkar. Maka ketika itu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, saya akan bertobat kepada Allah dan kepada Rasulnya, tapi jelaskan apa dosa saya, apa kesalahan saya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa gerangan pada bantal ini? Apa ini gambar yang ada pada bantal ini?" Kemudian dijawab oleh Aisyah, "Saya membelinya untuk duduk Anda dan berbaring Anda dengan bantal tersebut." Maka Rasulullah menjawab, "Inna ashaba hadhihi suwar yaumal qiyamati yu'adzabun." Sesungguhnya orang yang menggambar dengan gambar ini, kelak nanti para penggambarnya, para pelukisnya akan diazab pada hari kiamat. Fayuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, "Ahyu ma khalaqtum." Buat, berikan nyawa, hidupkan apa yang telah kamu buat dari gambar-gambar hidup tersebut. Wa qala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhu al malaikah. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar, lukisan, hal yang bernyawa, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Nah, kalau malaikatnya enggak masuk, berarti yang masuk siapa? Setan. Malaikatnya enggak mau masuk? Karena kalau malaikat masuk, setan mundur. Kalau setannya, malaikatnya yang mundur, berarti setannya yang masuk. Makanya penghuninya pun seperti setan. Jelas ini. Kemudian yang ketujuh, Nabi melarang umatnya untuk menggunakan kata-kata yang mengandung kesyirikan atau mengandung persembahan suatu ibadah kepada selain Allah tabaraka ta'ala, atau mengandung ketidaksopanan terhadap Allah, dan menunjuki agar diganti dengan kata-kata yang tidak mengandung hal-hal di atas tadi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "La yaqul ahadukum at'im rabbak wa wadhi rabbak isqi rabbak wa liyaqul sayyidi wa maulai wa la yaqul ahadukum abdi amati wa liyaqul fataya wa fatati wa gula wa gulami." Janganlah kalian berkata, "Berikan Tuhanmu makan," atau "Berilah air." Ini kata kiasan ketika itu. Dan katakanlah, ya kan, "Tuan dan juragan saya." Jadi at'im rabbak kepada majikannya, mengatakan at'im rabbak. Majikannya dipanggil rob dengan kata-kata rob. Ini enggak boleh. Atau wadzi rabbak, kasih air. Asti, kucurkan air kepada rabbak, maksudnya tuanmu, majikanmu. Jangan berkata seperti itu. Tapi ucapkanlah sayyidi, tuan, tuanku, atau maulai. Ini lebih pas karena Rabb itu kalimat yang digunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan juga mengatakan abdi, amati. Dan apa ini? Hambaku. Tapi katakanlah apa? Fataya wa fatati wa gula wa gulami. Janganlah seorang di antara kalian berkata hamba pria dan hamba wanitaku, tapi panggillah dengan ucapan apa? Amati atau fataya, fatati atau gulami. Artinya di sini panggilan ya, kalau sekarang diterjemahkan pembantu pria atau pembantu wanitaku atau kacung, kacungku, seperti itu. Antum lihat, saya perkara-perkara yang kecil seperti ini pun Rasulullah memberi peringatan. Tujuannya apa? Untuk menutup jalan perbuatan syirik. Satu poin lagi, Nabi juga melarang manusia memohon dan mengharap berkah dari pepohonan. Wah, banyak kan di kita pohon-pohon yang dikeramatkan, bahkan ditebang aja nggak berani. Kenapa? Ini kalau ditebang dulu pernah ada orang nebang. Ceritanya cerita mitos. Ketika ditebang mengeluarkan darah apanya, pohonnya. Karena setan menuntun mereka secara bertahap dan perlahan hingga mereka menyembah dan meminta bantuan penjaganya dalam menunaikan hajat mereka, sehingga ada penjaganya khusus yang mau lewat situ pun permisi dulu, maaf cuma numpang lewat dan enggak mengganggu, seperti itu. Nah, hadis ini kalau antum lihat, kejadian ini sama seperti yang pernah dialami oleh sahabat Rasulullah SAW ketika itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laythi, dia berkata, suatu saat annahum kharaju an Makkah ma'a Rasulillah SAW. Ada segerombolan para sahabat, ya kan, keluar ketika itu dari Makkah bersama dengan Rasulullah SAW ke arah Hunain, daerah Hunain. Qala wa kana lil kuffari sidratun ya'qufuna indaha. Nah, ketika itu mereka melihat orang-orang kufar yang menjadikan sebuah tempat, ya kan, yang dinamakan sidroh. Ini tempat sidroh ini artinya apa? Ada sebuah pohon yang rindang besar, kemudian pohon tersebut di apa? Dikeramatkan. Diyakini memiliki kekuatan. Nah, ketika itu para sahabat Nabi ini orang-orang yang baru masuk Islam. Dan mereka melihat bagaimana orang-orang kafir yaqufuna indaha, berkumpul di sidrah tadi, tempat yang dikeramatkan. Kemudian wa yu'alliquna biha aslihatahum. Karena ini adalah merupakan tempat yang dikeramatkan, diyakini keampuhannya, maka mereka pun mengalungkan, menempatkan, menggantungkan pedang-pedang mereka di tempat yang dikeramatkan tersebut. Tujuannya apa? Untuk cari berkah, supaya pedangnya itu benar-benar apa, pedang yang sakti, sehingga nanti setelah itu ada ritualnya, keluar pedangnya dapat nama kiai. Seperti di Indonesia kan krisnya dikasih nama kiai, dimandiin, bahkan dikasih kembang, dikasih uangian. Yuqalu laha dzatu anwat, ya kan? Nah, mereka menggantungkan senjata-senjata tersebut kepada sesuatu yang di apa yang dikeramatkan tadi. Nah, sidrah tadi, tempat yang dikeramatkan tadi terkenal dengan nama dzatu anwat. Qala famararna bisidratin hadra'in 'azima. Maka kami pun melewati, ya kan, sebuah sidrah yang besar dan hijau. Karena ini pohon-pohon yang diagungkan. Qala faqulna, maka mereka pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat, ya kan, kamalahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan kami dhatu anwat, tempat cari berkah seperti mereka juga punya tempat untuk cari berkah tadi. Maka Rasulullah SAW menjawab, qultum walladhi nafsi biyadi kama qala kaum Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Kata Rasulullah, kalian telah berkata dengan sesuatu yang sangat besar sekali. Maksudnya apa? Ini adalah merupakan perbuatan syirik. Dan yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengucapkan sebuah ucapan yang pernah diucapkan oleh kaum Musa kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan, jadikan kepada kami tandingan-tandingan, sembahan-sembahan, seperti mereka juga punya tandingan dan sembahan-sembahan sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ini kesyirikan. Ketika orang-orang di zaman Nabi Musa tadi menjadikan ilah dan tandingan selain Allah, apakah mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Allah? Mereka percaya, tapi mereka menginginkan ilah-ilah ini, tandingan-tandingan ini sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Seperti orang-orang jahiliyah. Dengan Dhatu Anwab ini, mereka ingin menjadikan ini sebagai perantara untuk mencari berkah yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara perbuatan syirik. Walladzi nafsi biyadihi la tarkabunna sunnata man kana qablakum. Sungguhnya kalian akan mengikuti tata cara atau cara-cara orang sebelum kalian. Dan kita bisa lihat di zaman kita sekarang ini, orang-orang musyrik menggantungkan dan menaruh senjata-senjatanya pada pohon tersebut dengan tujuan agar mendapatkan berkah dan tuah. Maka sebagian sahabat yang belum masuk Islam belum lama masuk Islam memohon kepada Nabi agar menjadikan bagi mereka sebuah pohon untuk menggantungkan senjata-senjatanya untuk mencari berkah, bukan untuk menyembahnya. Tujuannya apa? Untuk cari berkah. Sedangkan mengharap berkah dengan menyembahnya ialah termasuk perbuatan syirik besar. Kalau sekedar cari berkah toh, ini syirik kecil, tapi sangat ditakutkan sekali. Karena ini adalah merupakan tangga untuk mencapai kepada perbuatan syirik besar. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita. Dan rupanya pembahasan bab kedua ini cukup panjang. Masih ada pembahasan berikutnya lagi pada pertemuan ketiga insyaallah, yang kita masuk kepada poin mengharap berkah yang disyariatkan ada beberapa macam. Nah, bukan Islam enggak boleh cari berkah. Tapi mencari berkah itu ada aturannya di dalam Islam yang harus kita ikuti. Yang nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, mengharap berkah yang disyariatkan dalam Islam. Apa saja? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.